قال الإمام الحسن بن علي المعروف بالبربهاري رحمه الله تعالى وتكسير الصلاة في السفر سنة والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. Kata beliau rahimahullah, mengqasar salat di dalam safar ini termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula berpuasa ketika safar bagi yang berkehendak silahkan dia berpuasa, bagi yang ingin silahkan dia berbuka. Ini semuanya bagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sekarang pertanyaannya, ini kan hal-hal terkait fikih. Lantas mengapa beliau rahimahullah memasukkan ini dalam usul, ya, dalam kitab yang membahas tentang pokok-pokok ahlu sunnah, dalam kitab yang membahas tentang akidah-akidah ahlu sunnah. Perlu kita ketahui bahwa beberapa permasalahan fikih yang dimana asalnya itu tidak langsung berkaitan dengan al-i'tiqad, keyakinan, namun dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan akidah atau usul pokok-pokok ahlus sunnah dalam kitab manhaj atau akidah seperti ini, karena dalam permasalahan tersebut ada dari ahlul bid'ah beberapa kelompok yang nyeleneh dalam pendapat tersebut, yang dimana pendapat tersebut seluruh ulama kaum muslimin itu bersepakat. Datang kelompok dari firqah dhalalah, kelompok yang menyimpang, sesat, berpendapat dengan pendapat yang berbeda. Nah, makanya dimasukkan sebelumnya yaitu tentang al-mashu al-khufain, mengusap khuf. Ya. Syiah Rafidhah itu pendapatnya yang diusap itu kaki. Ini tentunya pendapatnya nyeleneh. Tidak ada seorang sahabat pun yang berpendapat, tabi'in dan yang lainnya, yang berpendapat bahwa yang diusap itu kaki. Yang namanya kaki itu dibasuh atau dicuci sebagaimana muka, sebagaimana tangan. Nah, maka sama dengan permasalahan ini, mengqasar salat. Ya, ini sebagian dari khawarij mengingkari permasalahan ini. Nah, dan permasalahannya tidak gampang ya. Asalnya memang ini berkaitan dengan permasalahan fikih, mengqasar salat dalam safar. Kemudian juga tentang ketika puasa boleh berbuka, ya, mampu atau tidak mampu. Yang mampu berpuasa pun ketika safar dalam kondisi senyaman apapun dia, dengan sarana transportasi semodern apapun, selama itu jarak safar boleh. Ini permasalahannya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba kita perhatikan bersama sekarang. Beliau menyebutkan dalam Majmu' al-Fatawa, "Fa ma safarul ladzi tuksaru fihi shalah fa innahu yajuzu fihi al-fitru ma'al qada' biittifaqil a'immah. Yajuzul fitru lil musafir biittifaqil a'immah. Adapun safar yang di situ seseorang diperbolehkan untuk mengqasar salat, maka boleh baginya berbuka, tentunya nanti mengqada, biittifaqil a'immah, dengan kesepakatan seluruh a'immatul Islam. Nah, a'immatus sunnah. Dan juga boleh berbuka bagi musafir, tentunya ini sebagaimana yang barusan disebutkan, dengan kesepakatan para a'immah, sawa'un kana qadiran 'ala siyam aw 'ajizan. Wa sawa'un syaqqa 'alaihi shaum aw lam yashuq. Bihaitsu law kana musafiran fi dhil wal ma' wa ma'ahu man yakhdumuhu yajuzu lahu al-fitru wal qasru. Antum perhatikan sekarang. Boleh dengan kesepakatan para imam bagi seorang musafir untuk berbuka. Sama saja apakah dia itu mampu untuk berpuasa atau enggak mampu. Sama saja apakah puasa itu bagi dia berat ketika safar ataupun tidak berat. Bagaimana sih enggak beratnya? Ya sudah dia musafir, Masya Allah, ya dahulu, apalagi sekarang gitu loh. Di bawah ada naungan, ada air bersama dia, dingin, ada orang yang ada pembantunya, ada yang membawakan barangnya, yang mengangkat dan yang lainnya. Nah, ini enggak mau merepotin lah, apalagi sekarang. Pesawat, kereta, tinggal tidur. Nah, sudah ada porter, betul ya porter ya, betul ya. Di stasiun, tinggal dari rumah telepon, Grab, Gojek, Car, Subhanallah, AC semuanya. Nah, Jakarta Surabaya 9 jam, model kereta api sleeper. Tahu tuh model kereta sleeper sekarang baru itu katanya seperti itu katanya. Nah, kata sleeper antum coba buka deh ntar. Bisa, artinya bisa sambil tidur sudah. Nah, bangkunya sendiri sambil sampai rebahan, nyaman betul. Tidak ada rasa berat sama sekali berpuasa ketika di siang hari. Ini pun boleh dengan kesepakatan para imam untuk berpuasa. Dan juga boleh disyariatkan bagi dia mengqasar. Sebelum itu, kalau memang itu masyaqqah, berat, ini para ulama bahkan ada yang mengatakan haram untuk dia berpuasa. Artinya wajib dia berpuasa. Nah, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada seseorang yang memasakkan diri, enggak mampu sudah mau pingsan-pingsan sampai dia ditutupi apa di dipayungi dan yang lainnya, sudah mau teler. Rasulullah tanya kepada orang ini, kenapa orang ini berpuasa? Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, laisa minal bir asyamu fis safar, bukan termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, tentunya asbabul wurud menjelaskan kepada kita, ya, apa yang dimaksud. Kenapa kok bukan termasuk dari kebaikan seseorang itu berpuasa ketika safar? Yaitu dalam kondisi orang seperti itu. Nah, artinya ini permasalahan lebih mudah. Namun sekarang bagian tidak ada rasa berat ini tadi. Boleh tetap. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam, wa man qala innal fitra la yajuz illa liman ajaza anis siyam fa innahu yustatab. Coba perhatikan. Fa in taba wa illa qutil. Wa kadzalika man ankara 'alal muftir fa innahu yustatab min dzalik. Coba lihat. Barang siapa yang berpendapat bahwa seseorang itu boleh berbuka ketika safar hanya maaf, bahwa seseorang itu berbuka itu tidak boleh kecuali bagi orang yang tidak mampu. Nah, bagi saya yang berpendapat seperti ini, oh enggak boleh berbuka. Kita safar atau Anda sedang safar, enggak boleh Anda berbuka kecuali Anda tidak mampu. Bagi barang siapa yang berpendapat seperti ini, kata Syekhul Islam, fa innahu yustatab, dimintai taubat. Nah, penguasa, pemerintah, amir, ya, taubat enggak dengan keyakinan kamu seperti ini? Nah, taubat, alhamdulillah. Kalau enggak taubat, kutil. Artinya kafir dia, mengingkari syariat Islam. Mengingkari sesuatu yang jelas datang dari sunnah dan disepakati oleh para ulama. Nah, ya. Makanya dahulu sahabat itu sebagian mereka ada yang berpuasa tidak mengingkari, yang berpuasa tidak mengingkari yang berbuka tidak mengingkari yang berpuasa. Silahkan saja mau apa saja, terkecuali pada kondisi tidak mampu. Ini ada pembahasan khusus tadi. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib berbuka. Nah, tapi sekarang bagi yang mampu, para sahabat ya biasa saja, tidak ada yang mencela. Mampu, enak, ngapain sih kok berbuka? Enggak. Nah, seperti itu. Ini karena bisa berimbas kepada pengingkaran syariat. Makanya kata Syekhul Islam, bagi yang berpendapat tidak boleh berbuka kecuali bagi yang tidak mampu. Pendapat ini, orang yang berpendapat seperti ini, yustatab, dimintai taubatnya. Kalau bertobat, alhamdulillah. Kalau tidak mau rujuk dari pendapat ini, kutil. Kafir dia. Makanya hal-hal seperti ini kemudian dimasukkan oleh para imam dalam kutubul manhaj atau kutubul akidah. Seperti syarhus sunnah. Nah. Paham ini ya? Artinya permasalahannya merempet pada hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Qala wala ba'sa bis-shalah fi sarawil. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kata muallif sekarang boleh salat dengan memakai sirwal saja. Kata Syekh bin Baz, selama sirwal tersebut menutupi aurat dan tidak membentuk tubuh sehingga akhirnya yang tampak itu dia walaupun berpakaian tapi menampakkan auratnya, maka boleh. Walaupun yang lebih afdal ada pakaian yang di luarnya. Nah. Artinya kebolehan sholat hanya memakai sirwal itu kalau sirwalnya tentunya lapang. Bukan celana yang sempit yang kalau sujud rukuk. Ya, bukan maaf-maaf saja ya, kalau bentuk belakang, maaf ya, pantat, ya ini sudah walaupun sarung, walaupun pakai jubah, namun bukan dari sisi itunya, namun pahanya ya, sudah terbentuk sudah. Nah ini yang terlarang. Dan sebagian tidak sedikit, terutama ya anak sering lihat ketika di pabrik-pabrik, celananya itu kan celana yang bisa dibilang ya walaupun nggak super super ngapret kayak sebagian anak-anak yang error-error tuh, namun ya sudah memang ketika sholat sujud rukuk membentuk. Nah ini hati-hati ya. Nah, sehingga boleh sholat dengan hanya memakai sirwal tentunya yang tidak membentuk lekuan-lekuan tubuh. Walaupun yang lebih afdol dengan pakaian yang lain. Namun hanya satu pakaian boleh. Nah. Qala wan nifaku an tudhiral islama wa tukhfil kufra. Apa itu nifak? Engkau ini menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini yang dimaksud dengan nifak. Nifak i'tiqadi. Bukan nifak amali. Nah. nifak yang akbar, yang pada hakikatnya dia kafir tapi disembunyikan kafirannya. Karena di situ nifak ada dua, nifak akbar dan nifak asghar. Nifak asghar itu yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam sabdanya, ayatul munafik salah, idza wa'ada atau idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Nah, ya, ini kalau berjanji menyelisihi, kalau berbicara dusta, kalau dipercaya khianat, ini nifak amali, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Adapun ini nifak i'tiqadi, engkau menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran, batinnya dia, keyakinannya dia keyakinan kufur, batinnya isinya kufur, namun dia sembunyikan, dia tunjukkan syahadat, dia tunjukkan sholat, puasa. Ini nifak i'tiqadi. Yang di zaman sekarang banyak para ulama memakai istilah zindiq. Siapa itu zindiq? Ini. Nah, munafik, nifak akbar. Banyak para ulama sekarang memakai istilah dengan zindiq. Zindiq, ya seperti ini. Nah, akhirnya mungkin karena memang dia itu keyakinannya seperti itu, nah, ketika Islam melemah atau ketika dia merasa kuat, keluar dari lisan-lisannya atau ucapan perbuatan-perbuatannya hal-hal yang menunjukkan bahwa apa yang dia simpan selama dalam batinnya merupakan kekufuran. Akhirnya orang bisa menghukumi, oh ini zindiq, atau para ulama menghukumi hadzal rajul zindiq. Nah, sehingga zindiq itu ini, ya, sama dengan munafik nifak akbar. Baik. Qala wa'lam anna dunya dara iman wa islam. Ketahuilah bahwa dunia ini merupakan hukum asalnya negeri iman dan Islam. Karena al-ard, bumi ini ardullah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya ini akhirnya terkait dengan pembahasan negeri Islam atau negeri kufur. Nah, banyak diantara para ulama yang menyebutkan, diantaranya Syekh Al-Utsaimin, gak mesti yang namanya negeri Islam itu kemudian harus seluruhnya berhukum dengan hukum Islam. Selama syiar-syiar di syiar-syiar Islam di situ masih ada, terkhusus an-nida, adzan dan yang lainnya, ada, ya, tersebar secara luas, dan kaum muslimin memang dipersilahkan untuk menjalankan syiar-syiar Islamnya, maka itu negeri Islam. Ini hukum asalnya. Nah, walaupun di situ mungkin ada lambang-lambang kekufuran, namun kekufuran masih terkalahkan oleh lambang-lambang atau syiar-syiar Islam, maka itulah negeri Islam. Seorang bisa melaksanakan dinnya, syiar-syiar Islam jelas, tampak azan tidak dilarang, ya, dibebaskan, dipersilahkan, kaum muslimin juga diberi, artinya kewenangan, nah, dalam menjalankan syiar tersebut. Berbeda negara, dengan negara-negara kafir, yang negara kafir tersebut mungkin memperbolehkan sebagian syiar Islam, ya, namun pada hakikatnya ahli Islam di situ tidak memiliki kewenangan sebagaimana ketika di negeri Muslim. Terkadang hal ini menjadi syubhat bagi sebagian orang ketika khawatir dirinya hidup di tempat yang di situ penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan hal-hal kemungkaran, akhirnya dia mengatakan ini bukan negeri Islam. Nah, apalagi di Indonesia, ya, terlepas batinnya hakikat sebenarnya itu kan urusannya dengan Allah. Tapi banyak dalam perkara Islam, syarat Islam yang negara masih mengaturnya. Nah, penentuan puasa, haji masih diatur oleh pemerintah. Nah, kemudian juga ada pengadilan agama. Apalagi sudah jangan ditanyakan masalah sholat, masalah azan, masalah. Ada undang-undangnya yang melindungi dan membolehkan azan. Sudah ada itu undang-undangnya, ya kan? Nah, sudah mau dia. Enggak mesti kemudian semuanya harus berhukum dengan Islam. Baik. Qala wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithna wa mawarithihim aw wa mawarithuhum wa dhabaihuhum wassalatu alaihim. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, mereka itu mukminun. Artinya mukminun kalau di sini berarti apa? Ketika datang dengan lafaz yang bersendirian, berarti maksudnya juga apa? Kata iman ketika bersendirian berarti masuk ke dalamnya Islam. Ya, Islam. Dari sini mukminun ya muslimun maksudnya. Ya muslimun ya mukmin maksudnya. Dihukumi umat Muhammad artinya kaum muslimin dalam di dunia ini ya dihukumi sudah. Karena dunia dihukumi bahwa mereka mukmin dalam hukum-hukumnya, warisannya, sembelihannya, pernikahannya, ya. Juga kalau meninggal disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin selama mereka menunjukkan dan menampakkan keislaman. Nah. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan dipersilakan. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumul malaika. Itulah suatu kaum berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah kecuali turun kepada mereka, berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah, mengingat, saling belajar di antara mereka. Kecuali turun kepada mereka apa? Rahmah, sakinah, rasa tenang, diliputilah rasa ketenangan. Nah, alhamdulillah ahli sunnah semuanya serba ilmiah dan menjadikan halaqatul ilm itu sebagai dasar, sebagai asas. Nah, ini nikmat yang besar. Di saat mungkin kaum muslimin yang lainnya sebagiannya stres, berkumpulnya dengan berbagai macam perkumpulan yang sudah harusnya dunia. Nah, kita alhamdulillah sibuk dengan taklim, sibuk dengan pelajaran. Nah, tenang. Ini nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Coba lihat tuh sekarang. Dan tunggu hasilnya beberapa hari lagi. Nah, kalau kita semakin memenuhi halaqah-halaqah ilmu, rumah-rumah Allah. Kalau haula semakin memenuhi rumah-rumah, sakit jiwa. Nikmat ya ikhwan, nikmat. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal iman wal kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wasalam, engkau dahulu tidak mengetahui apa itu iman, Islam, apa isi Alkitab. Allah berikan hidayah, taufik. Nah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan hidayah kepada kita. Alladzi hadana lihada, sudah memberikan hidayah kepada kita pada manhaj salafi, dakwah salafiyah. Nah, wa ma kunna linahtadiya, dan kita ini betul-betul bukan orang yang mendapatkan hidayah. Laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah memberi hidayah. Kita sebelum mengenal salaf mungkin betul-betul buta, enggak tahu apa itu sunnah wala Islam. Taunya mungkin Islam yang ha kadza ala kadarnya. Nikmat ya ikhwan, banyak-banyak kita bersyukur. Syukur dengan apa? Seluruhnya yang sudah kita ketahui. Secara umum, apa yang sudah kita ketahui kita amalkan. Itu merupakan salah satu bentuk syukur kita. Nah, nikmat, wallahi nikmat. Di satu sisi kita banyak-banyak bersyukur, di satu sisi lain kita khawatir Allah cabut nikmat ini. Wala'iyadu billah. Nah, baik. Kalau memang tidak ada atau ada? Ah, nah, fadhal. Nah, apa yang dimaksud dengan berzikir memakai jari tangan di situ, Bu? Apakah dengan ruas jari? Atau dengan begini ya, atau dengan apa ini sih, jari. Nah, tapi yang rajih wallahu alam bisawab, yang dimaksud dengan dalam bahasanya unmulah, memakai ruas jari, itu bukan ruas jari satu persatu. Ada hadisnya, karena lupa sekarang lafadznya. Nah, namun yang dimaksud di situ yaitu unmulah ini. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, cara berzikir itu bukan begini. Namun dengan seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Fadal. Nah, yang mana yang barusan tuh? Pikir. Nah, nggak ada. Namun ada perintah untuk memakai tangan kanan. Kalau larangan setahu aneh tidak ada. Namun ada di situ perintah untuk menggunakan tangan kanan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, masuk ke dalam keumuman. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi sya'nihi kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk berkanan-kanan dalam seluruh perkaranya, artinya perkara-perkara yang baik. Nah, maka termasuk perkara yang baik berzikir. Kok jangankan berzikir, para ulama menyebutkan memegang mushaf dengan tangan kiri ini makruh. Ya, yang afdal dengan memakai tangan kanan. Karena tangan kanan itu untuk sesuatu yang diagungkan, tangan kiri untuk sesuatu yang di sisi manusia yaitu walaupun dibutuhkan namun sesuatu yang jelek, tidak layak. Nah, itu tangan kiri. Nah, adapun tangan kanan untuk sesuatu yang bagus. Nah, memegang mushaf. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu termasuk dari ketakwaan hati, di antaranya mushaf, megang tangan, apalagi berzikir. Nah, sehingga enggak mesti kita berbuat itu karena tidak ada larangan, artinya boleh. Enam, untuk kemudian kita mengharamkan ini berat. Karena kalau sudah haram itu hukum. Namun pola pikir tidak mesti melulu dari sisi itu, ya. Seperti itu. Sehingga pertanyaan kalau ada larangan atau tidak, setahu anda tidak ada. Namun yang afdal berzikir dengan tangan kanan. Barakallahu fikum. Naam, fadal. Pajak. Kalau kita enggak membayar pajak apa akibatnya? Enggak ada masalah? Hah? Artinya santai aja gitu? Hah? Apa akibatnya apa kalau enggak membayar pajak? Artinya pemerintah kira-kira akan bagaimana? Hah? Motor ditilang enggak? Tilang. Nah, kalau enggak bisa bayar tilangnya, didenda, apa dirampas entah SIM-nya, KTP-nya. Nah, pajak apa lagi? Pajak tanah, bumi, bangunan dan yang lainnya, pajak. Intinya ketika kita tidak mungkin lepas dari munabadah, artinya dengan itu pemerintah atau penguasa memberlakukan, memenjara, maka ya sudah bayar saja pajak. Terlepas dosanya antara penguasa dengan dosanya itu penguasa, urusannya penguasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, memang pajak ya yang dimaksud di sini sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Lau taba bi taubati lau taba bi taubatiha lakafathu au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam." Orang yang mengambil pajak itu kalau dia bertobat dengan tobatnya seperti perempuan yang dirajam ini, yang berzina dirajam, maka cukup taubatnya itu bagi pelaku pajak. Ada barang, ada setiap barang pembelian dan yang lainnya ada apa istilahnya, bayaran atau apa, itu kan pajak. Nah, hukum asalnya terlarang. Namun sekarang kalau pemerintah akhirnya dengan kita tidak membayar pajak memberlakukan hal-hal yang dan disitu tampak kita teranggap kayak melawan, ya sudah, bayar saja. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.